Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pimpinan, keluarga besar, karyawan, karyawati Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab, Rumah Sakit Tabrani, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita akan mengkaji kedudukan laki-laki dalam Islam, hak dan kewajiban. Tapi pesertanya banyak perempuan. Apakah yang Apakah berarti perempuan tak perlu tahu? Perempuan perlu tahu. Mengapa perempuan perlu tahu? Karena perempuan punya anak laki-laki, perempuan punya adik laki-laki, dan perempuan punya suami laki-laki. Diawali dengan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau kita tengok dalam ayat ini, tak ada beda laki-laki dengan perempuan. Semuanya sama. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semuanya untuk berbuat baik. Lita'arafu, untuk berbuat baik. Tak ada beda sama sekali. Ayat ini membantah semua yang ada dalam tradisi jahiliyah. Dalam jahiliyah dibedakan orang antara jenis kelamin, dibedakan orang antara suku, dibedakan orang antara kekuasaan. Maka dalam Islam dibedakan. Tak ada pembedaan sama sekali. Dalam ayat Al-Hujurat, ayat 13 surat Al-Hujurat, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang pertama mengatakan tak ada beda. Slide pertama tak ada beda. Mau laki, mau perempuan, mau suami, mau istri, mau kaya, mau miskin, tak ada beda. Surat Al-Hujurat 13. Tapi kemudian An-Nisa 11, An-Nisa 176, An-Nisa 12 menunjukkan ada perbedaan. An-Nisa 11 dan An-Nisa 176, anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki, anak perempuan dapat 500 juta, anak laki-laki dapat 1 M. Suami, sebelah kiri suami, sebelah kanan istri. Suami mendapat setengah kalau tak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/4. Sebaliknya pula istri mendapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak istri dapat 1/8. Otomatis ini bertentangan dengan prinsip pertama. Jadi orang yang tak paham, katanya Islam sama, laki-laki perempuan tak ada beda. Tapi kok di sini beda, sangat diskriminatif. Oleh sebab itu bapak dan ibu nanti akan baca di webnya orang-orang liberal atau yang menghujat Islam, lalu mereka katakan Al-Quran itu penuh kontradiktif. Katanya sama laki-laki dan perempuan, tak ada perbedaan. Tapi mengapa giliran pembagian harta, laki-laki kalau jadi anak beruntung? Laki-laki itu jadi posisi apapun menguntungkan. Jadi anak untung, jadi suami untung. Nah, jadi apa yang ada di balik ini? Apa karena Nabi itu laki-laki lalu dia buat untung laki-laki sehingga perlu ada LSM gender, lalu lahirlah para pejuang emansipasi perempuan menuntut persamaan hak? Perempuan mesti dapat yang sama dengan laki-laki. Mengapa laki-laki dilebihkan? Apa sebab laki-laki itu dilebihkan? Ternyata di balik kelebihan itu ada tanggungjawab besar. Apa tanggungjawabnya itu? Dari keliling itu semua tanggungjawab laki-laki. Di atas laki-laki menikah, dia mesti sediakan mahar. Dia mesti sediakan alat-alat, perlengkapan, semua yang berkaitan dengan pernikahan. Kiri, dia mesti menyediakan tempat tinggal. Ada tiga kewajiban laki-laki: tempat tinggal, makanan, pakaian. Ini yang bersifat materi, yang nampak, yang bisa disentuh, yang dapat ditengok mata. Tempat tinggal, makanan, pakaian, itu wajib dipenuhi laki-laki. Makanya di... Tapi ada yang tak bersifat materi. Kalau yang ini nampak dia, tempat tinggal. Yang ini nampak, makanan. Yang ini tak nampak, pendidikan. Itu tanggungjawab laki-laki. Nah sekarang yang terjadi di tempat kita, mengapa suaminya di sini, istrinya di Saudi Arabia, di Kuwait, di Hong Kong, di Bangkok, di Malaysia? Apa sebab ada yang tak terpenuhi laki-laki? Apa itu? Makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, sekolah melambung. Sekolah yang ideal sekarang anak SD saja 13 juta lengkap dengan pakaian. Bagaimana dengan perguruan tinggi? Itu perguruan tinggi nanti punya kelas lagi. Ada ilmu sosial, budaya, agama. Ada ilmu sains, teknologi, medis. Mau jadi dokter berapa dia mesti keluarkan? Tanggung jawab siapa itu? Itu laki-laki. Jadi kalau di sini laki-laki punya kelebihan, maka di balik kelebihan itu ada tanggung jawab yang diberikan Allah pada laki-laki. Perempuan tak boleh iri. Laki-laki itu diberi lebih karena dia juga akan memberi lebih. Dia tak hanya diberi lebih, tapi dia memberi lebih. Jadi kalau ada laki-laki mau diberi lebih, tapi giliran bayar uang sekolah dia suruh istrinya, ini tak fair laki-laki. Nah, jadi dia diberi lebih karena tuntutannya banyak. Dari mulai menikah sampai rumah, makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, itu semua tanggung jawab laki-laki. Kalau terpenuhi, maka dia menjadi laki-laki yang sempurna, ada harga dirinya di depan perempuan. Kalau tidak, inilah pusing kepalanya saja tengok gambar. Tak dapat dia penuhi. Makanya bunyi hadis tentang menikah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang punya kemampuan. Kemampuan di situ kemampuan apa? Kemampuan pertama fisik, makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi dalam Islam itu diatur sedemikian rupa, jadi tak akan terjadi kemelaratan yang warisan kemelaratan, bukan warisan harta. Mengapa kamu melarat? Karena saya diwarisi melarat oleh bapak saya dulu. Dalam Islam enggak. Dalam Islam itu diajarkan untuk meninggalkan anak keluarga yang punya kemampuan finansial. Makanya ketika Nabi menjenguk seorang yang sakit pada Haji Wada tahun ke-10, Nabi meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. Tahun ke-10 dia pergi haji. Ada sahabat yang sakit keras, lalu Nabi datang. Yang sakit ini orang kaya, lalu dia mau kasih hartanya ke Nabi. Ya Rasulullah, saya ahli waris saya tak banyak. Ambillah harta saya ini untuk Islam. Nabi tak mau terima. Dia bilang asyatru, ambil setengah. 50. Nabi tak mau. Kata dia lagi as-sulusu, ambil sepertiga. Apa jawab Nabi? As-sulusu kasir, sepertiga itu banyak. Antada awarasata ka aghnia, engkau tinggalkan anak keluargamu dalam keadaan kaya, dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik, min antada'ahum aghni alatan yatakaffafuna 'alan nas, daripada kamu tinggalkan anak keluargamu dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang. Mengapa tak boleh? Mengapa mesti dijamin laki-laki? Karena laki-laki punya kewajiban. Kalau rusak yang tiga, makanan, tempat tinggal, pakaian, ditambah lagi pendidikan, inilah yang terjadi. Kita lihat kekacauan sekarang, kacau balau. Perempuan jadi pergi jauh, laki-laki tinggal, anak tak punya dapat pendidikan. Semua berawal dari materi. Betul bahwa materi bukan sumber masalah, Toh pada zaman Nabi juga banyak orang susah tapi hidupnya tetap dalam keadaan iman. Tapi kita tak bicara yang aneh-aneh, kita bicara fenomena yang umum. Jadi kalau laki-laki diberikan kewajiban, diberikan hak, maka dia juga diberikan kewajiban. Jadi bapak sebagai kepala rumah tangga, maka pembagian kepada anak-anak itu tak boleh sama. Laki-laki mesti dilebihkan. Mengapa? Karena dia punya kewajiban. Begitu juga ibu. Jangan ibu bela anak perempuan lalu ibu minta sama saja. Kenapa? Karena anak laki-laki punya kewajiban yang lebih. Penguasa tanpa kuasa, sultan bila sultah, istilah Arab. Sultan tak punya kuasa. Kok bisa dia tak punya kuasa? Karena dia tak mampu memenuhi ini. Kalau yang ini tak dapat dia penuhi, ini otomatis, automatically langsung terjadi ini. Cobalah tengok keadaan laki-laki yang tak punya kuasa. Tengok, sebelah kiri habis lehernya dicekik, bawah suruh bawa makanan. Wife of future. Sebelah kiri sudah setangguh itu pun disuruh mendorong bayi. Apa sebab? Apa sebab laki-laki kehilangan kuasa? Gara-gara dia tidak bisa memenuhi kewajiban. Mengapa kewajiban tak bisa dipenuhi? Gara-gara dia tidak dapat hak. Jadi ini terjadi bukan di tengah jalan, ini berawal dari pangkal jalan. Apa sebab ini terjadi? Mundur ke belakang. Gara-gara dia tidak bisa memenuhi ini. Mengapa ini tidak bisa terpenuhi? Gara-gara dia tidak dapat bagian ini. Ini otomatis. Oleh sebab itu memperbaiki ini, mundur ke belakang. Bagi laki-laki itu, beri jatahnya. Setelah dibagi, dia mesti adil. Dia tunaikan kewajibannya. Kalau dia sudah punya kewajiban, dia laksanakan, dia ada haknya, maka akan terwujudlah laki-laki yang percaya diri di kerajaan istananya. Kalau tidak, maka dia akan jadi sultan bila sultah. Sultan tapi tak punya kuasa. Nah, itu kajian tentang laki-laki. Bahwa ibu baca ini, kita kaji ini supaya jangan sampai anak-anak ibu yang perempuan, adik laki-laki, anak laki-laki, jangan sampai mengalami penderitaan berkepanjangan sampai Israel datang dia bawa makanan. Dia dicekik dalam keadaan. Apa sebab? Karena tak dapat melaksanakan. Jadi jangan kita heran mengapa anak perempuan bebas buka aurat. Mengapa ketika malam minggu pacarnya datang, kok bisa dia dapat SK, dapat surat izin SIM, surat izin malam minggu? Dari mana dia dapat? Sultannya tak punya kuasa. Yang mengeluarkan surat izin bukan sultan, Perdana Menteri lebih berkuasa. Ini yang jadi masalah. Margaret Thatcher, kuku besi, habis. Kerajaan Inggris, sultan tak punya kuasa, raja tak ada kuasa. Siapa yang memegang? Perdana Menteri, karena dia sudah pakai sistem baru, raja tanpa kuasa lagi. Kalau sudah raja tanpa kuasa, terjadilah apa yang terjadi kita tengok sekarang. Dari mulai cara berpakaian, cara berdandan, cara memilih teman, apapun yang dia lakukan, tidak lagi dipegang oleh si sultan. Apa sebab? Sultan bila sultah, sultan tanpa kuasa. Dalam Islam ada perwalian. Perwalian dipegang laki-laki, tak boleh perempuan. Perempuan, dia ke atas bapak, kakek. Meninggal kakek, bapak. Meninggal bapak, hidup kakek. Tak ada ke samping, saudara laki-laki bapak, paman. Atau laki-laki, saudara laki-laki. Atau kakak laki-laki. Atau adik laki-laki. Ini keliling, ini wali, laki-laki yang bertanggungjawab. Jadi dalam Islam tak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sampai kata Nabi, ayyuma mura'atin, setiap perempuan nakahat, menikah bi ghairi izni waliyha, tanpa izin walinya, fanikahuha batil. Tiga kali kata Nabi, batal. Apa sebab? Ini perwalian. Cuman kesalahan kita memahami perwalian ini hanya dalam pernikahan saja. Titik. Padahal salah. Perwalian itu dalam masalah pakaian, tempat tinggal, makanan, pendidikan, itu diatur dalam perwalian. Jadi ketika diangkat jadi wali, itu bukan pada saat akad itu saja, tapi semua yang berkaitan dengan perempuan itu diatur oleh orang-orang yang dijadikan wali. Tapi satu sisi ini kekuasaan, laki-laki punya kuasa, tapi laki-laki juga perlu punya bekal, maka dia punya kewajiban. Laki-laki harus belajar, jangan sampai bodoh, karena bodoh wali, maka walinya bodoh, tak bisa membela orang kalau dia bodoh. Bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, tak tahu dia hukum, mau orang lakukan apa saja dia tak faham. Wali punya kemampuan finansial, kalau sampai walinya miskin, melarat, tak dihormati. Jadi balik ke pangkal gaji, wali dapatlah bagian yang lebih, karena wali akan punya kuasa. Cakapnya didengar orang kalau dia punya kelebihan, kalau tidak maka orang tak sopan kepada dia, orang sepele, orang menganggap dia remeh temeh, tak ada apa-apanya. Kalau sudah wali tak dihormati, kita tengoklah sekarang, tak ada lagi harga wali dalam diri laki-laki. Ini kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan yang tampaknya materi. Lalu selanjutnya yang bersifat non-materi, yaitu pendidikan. Pakaian kita bahas, tempat tinggal, kebutuhan yang bersifat materi, kemudian hak dan kewajiban laki-laki. Selanjutnya khusus saya kaitkan tentang pesan seorang laki-laki kepada anaknya, kepada perempuan yang dia walikan, kepada orang-orang yang berada di bawah kuasanya. Saya ambil dari surat Luqman ayat 13 sampai 19. Suratnya surat ke-31. Nanti bisa tengok dalam Al-Quran surat Luqman. Siapakah Luqman Al-Hakim? Kata Ibnu Abbas, Luqman Al-Hakim seorang hamba sahaya dari Habasyah Ethiopia, seorang tukang kayu. Derajatnya dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ, telah kami berikan hikmah kepada Luqman agar dia bersyukur kepada Allah. Mengapa dia dapat hikmah? Apa yang menyebabkan dia diberi hikmah sampai namanya dalam Quran disebutkan? Tak hanya namanya, bahkan satu surat untuk dia saja. Tak ada surat Abdullah padahal ayah Muhammad, tak ada surat Aminah, tak ada surat Aisyah, tak ada surat Fatimah, tapi surat Luqman 31 ada. Apa yang membuat dia mulia? Bahwa dia mulia Allah sebut, Allah beri dia hikmah. Apa yang membuat dia mulia? Nanti bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Jabir, Allah mengangkat derajat Luqman Al-Hakim dengan hikmahnya. Lalu seorang yang pernah mengenalnya, dulu masa lalunya orang ini tahu dia hanya seorang budak, hamba sahaya, tukang pencari kayu. Lalu dia tanya, apa kata dia? Bukankah engkau hamba sahaya Bani Fulan yang mengembala kambing? Dulu kamu kan tukang gembala kambingnya suku Anu. Kata Luqman Al-Hakim, ya betul. Orang itu bertanya, apa yang membuatmu sampai ke derajat ini? Mengapa kamu mulia? Mengapa kamu terhormat? Mengapa kamu sampai pada tingkat mulia sampai Allah sebut dalam Quran? Apa jawab dia? Ada empat yang menyebabkan dia mulia. Pertama, takdir Allah. Kedua, menunaikan amanah. Ketiga, bicaranya benar. Keempat, meninggalkan yang tak bermanfaat. Empat ini yang membuat dia diangkat Allah Ta'ala. Pertama, takdir. Kedua, menunaikan amanah. Ketiga, bicaranya benar. Keempat, meninggalkan hal yang bermanfaat. Kalau kita tengok empat ini, mana banyakan porsi Allah, apa porsi diri dia? Dia lebih banyak. Empat yang Allah hanya satu, takdir. Yang tiga itu kita yang membuat. Tapi seringkali orang mengembalikan kepada Allah. Mengapa kamu tak terhormat, tak mulia? Sudah takdir saya begini. Salah. Dalam ungkapan ini takdir hanya satu, tapi yang tiga dari kita. Mengapa Allah angkat derajat dia? Pertama, karena menunaikan amanah. Kedua, bicaranya benar. Ketiga, dia meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Jadi sifatnya umum, apa saja, oleh sebab itulah Allah angkat derajatnya. Tiga ini nampaknya ringan, tapi berat sekali. Amanah, bicara, tadi kita kaji subuh di Akramun Nas tentang lidah. Yang ketiga adalah meninggalkan yang tak bermanfaat. semakin maju dunia, semakin hebat ilmu pengetahuan teknologi, semakin banyak hal yang tak bermanfaat. Tak perlu saya sebut satu-satu. Bapak ibu lebih tahu apa yang tak bermanfaat zaman sekarang. Hampir 80% yang dihasilkan ilmu pengetahuan teknologi itu membuang-buang waktu, tak ada manfaatnya sama sekali. Yang bisa mengambil manfaat ya orang yang memang mencari manfaat. Kalau tidak ya habis begitu saja, terbuang waktu. Nah, kita sudah sekilas tentang Luqman Al-Hakim. Pesannya dalam Al-Quran ada 7. Nanti bisa dilihat surat 31 ayat 13 sampai 19. Pesan pertama, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Ini yang pertama, syirik. Sebelum masuk program lain, yang pertama dibersihkan dari dalam diri manusia, bagi laki-laki ini mesti dia ajarkan. Pesan ini untuk laki-laki. Laki-laki menyampaikan kepada semua yang berada di bawah kuasanya, istrinya, anaknya, pembantunya, adiknya, keponakannya, kakaknya, semua. Karena laki-laki jadi suami, laki-laki jadi wali. Dua ini punya tanggung jawab. Yang pertama mesti disampaikan, la tusyrik billah. Bagaimana laki-laki mau mengajarkan la tusyrik billah kalau dia aja pusing kepala ke dukun? Bagaimana laki-laki mau mengajarkan kamu jangan syirik, jangan persekutukan Allah? Dia sendiri mau memulai sesuatu, mau pergi, buka dulu www.ramal.com. Tak mungkin. Oleh sebab itu laki-laki imannya mesti kuat. Makanya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Ahli itu siapa? Istri, anak, orang-orang yang berada di bawah wali. Ayat itu ditujukan kepada para laki-laki. Jaga diri kamu dulu, wa ahlikum, baru keluargamu. Oleh sebab itu laki-laki tanggung jawabnya besar. Bahwa laki-laki diberikan kelebihan, betul. Tapi di sisi lain laki-laki punya kewajiban yang sangat besar. Apa kewajiban laki-laki? Tak disebut laki-laki itu kewajibannya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Kewajiban laki-laki menyelamatkan ahlinya dari neraka. Bagaimana mau menyelamatkan kalau status dia sendiri tak jelas, entah masuk neraka, entah tidak. Oleh sebab itu laki-laki mesti lebih kuat daripada yang lain. Makanya zaman dulu standar hidup manusia, zaman dulu orang kalau mau mencari menantu dia suruh datang maghrib, supaya dia dengar bagaimana bunyinya azan, supaya dia dengar bagaimana bunyinya membaca Al-Fatihah waktu jadi imam, bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana bunyinya ketika membunyikan idgham, ikhfa, ghunnah, iqlab, bagaimana bunyinya membaca doa. Mengapa? Dia mau seleksi, ini bisa tak menyelamatkan anak saya dari azab neraka. Standar zaman dulu, fit and proper test zaman dulu. Zaman sekarang berubah. Tak disuruh datang maghrib, datangnya siang, kasih kunci, bisa tak bawa mobil? Kalau tak bisa, tak lulus. Berubah standar hidup di dunia. Jadi kalau sekarang keadaan berubah, maka jangan heran karena standar sudah berubah. Yang dulu di atas jatuhkan ke bawah, yang bawah naik ke atas. Maka dunia pun terbalik. Akhirnya kita yang lurus pun bingung menengok. Semua orang gila, maka orang yang waras bingung. Mengapa cuma saya yang waras? Nah, yang pertama adalah laki-laki la tusyrik billah. Yang kedua, ya bunayya, kata Luqman, in taku mithqala habbatin, kalau ada satu habbah biji, min khardalin, biji sawi, fatakun fi sakhratin, masukkan ke dalam batu, berada dalam batu besar, au fis samawati, berada di langit, au fil ardi, berada dalam bumi. Satu biji sawi ada dalam batu, ada di langit, ada di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya. Apa maknanya? Apapun perbuatanmu, ucapanmu, tindak tandukmu, tatapan matamu, pendengaran telingamu, lintasan hatimu, walaupun sebesar biji zarah, engkau sembunyikan dalam batu yang besar, engkau sembunyikan di atas langit, engkau tanamkan ke dalam bumi, Allah akan datangkan. Kapan Allah mendatangkan itu? Pada hari kiamat. Apa maknanya? Ditanamkan akidah yang kuat dalam diri seorang manusia bahwa dia menjadi hamba yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Islam mengajarkan kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, itulah yang tak ada sekarang. Mengapa tak di awal-awal cerita salat? Kamu mesti salat, kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Karena itu semua tak akan bermakna kalau akidahnya rusak. Kalau imannya rusak. Oleh sebab itu yang pertama ditanamkan adalah jangan syirik. Setelah itu ditanamkan semua perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau inilah yang dipahami, tak usah orang amalkan yang lain, ini saja diamalkan, sebesar biji sawi amalmu akan didatangkan Allah. Makna didatangkan, ditunjukkan semua. Ini amalmu dulu. Maka insyaallah ini yang dapat mengerem perbuatan manusia. Cuma jadi masalah sekarang kan, ini tak ditanamkan. Yang ditanamkan yang lain-lain. Orang begitu kecewa kalau nilainya D dalam mata kuliah, dalam pelajaran. Tapi kalau sudah tak beriman, maka yang lain itu menjadi kacau. Membangun jembatan mudah, membangun gedung tinggi tower mudah, tapi membangun orang yang membangun tower itu, menanamkan akidah dalam hai yang membangun tower, walaupun engkau lakukan, jangankan sebesar kerikil, jangankan sebesar sak semen, sebesar biji sawi engkau sembunyikan yang benar-benar ingin ditunjukkan, maka mesti ditunaikan. Kalau tidak, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini kedua yang ditanamkan. Ketiga, semuanya ada tujuh. Ketiga baru salat. Ya bunayya aqimish shalah. Dirikanlah salat. Mengapa salat ketiga? Mengapa salat tak duluan? Kalau kita baca Al-Qur'an, alladzina yuqimunash shalah dalam surat Al-Baqarah. Bapak ibu ingat pangkal ayatnya, alladzina yuqimunash shalah. Ayat itu tak di awal, ada pangkalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah yu'minuna bil ghaib baru wa yuqimunash shalah. Mengapa shalahnya di tengah? Diawali dulu dengan yang ghaib. Yang ghaib itu apa? Allah Taala tak nampak oleh mata kita, tapi dia ada, malaikat mencatat amal, dia ghaib. Oleh sebab itu dulu ditanamkan dalam diri. Kalau itu ditanamkan baru orang sholatnya benar. Sekarang jadi masalah, belum lagi itu tertanam, takkan pernah benar sholatnya kalau itu tidak ditanamkan dalam diri. Apa sebab? Karena saat sholat dia tidak sedang menyembah kepada yang ghaib, tapi hanya sedang menggugurkan kewajiban saja. Oleh sebab itu ditanamkan Nabi. Mengapa yang kewajiban kepada Nabi itu tak langsung salat? Sekarang ini kita bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Kapan baru kewajiban salat itu diterima? Ikhtilaf ulama, ada menyebut tahun 10, ada menyebut tahun 11, ada menyebut tahun 12. Pendapat terakhir yang paling banyak, setahun sebelum hijrah. Artinya apa? 12 tahun itu yang ditanamkan adalah akidah, akidah, akidah. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, malaikat mencatat amal, malaikat melihat perbuatan, percaya pada hari kiamat bahwa amal kita akan dibangkitkan, bahwa kita nanti akan hidup lagi, bahwa amal kita akan dihisap, bahwa semua akan dibalas, bahwa semua itu semua ditanamkan dalam diri. Setelah kuat barulah dia salat. Tapi jangan pula nanti ini dibalik. Oh, kalau gitu saya tak usah salat dulu Pak Ustaz, belum kuat betul lagi imannya. Oh, enggak. Kita sudah kadung Islam, maka kita laksanakan berjalan sejalan. Kita sholat, tapi kita tanamkan juga kekuatan, keyakinan, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyinya tidak salu, salu sholatlah, tapi aqimis sholat, tegakkan sholat. Apa makna tegakkan sholat? Ada 5 stasiun. Lewat stasiun subuh, dari subuh nanti ketemu stasiun zuhur, dari zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya. Bukan ingatnya saat di stasiun itu saja. Dari stasiun ke stasiun yang lain, salat ini mewarnai ini, ini mewarnai ini, sehingga semua 24 jam itu bernilai salat. Barulah kita disebut sebagai orang yang mendirikan salat. Tapi kalau hanya sepotong-sepotong saja, baru melaksanakan salat, belum mendirikan salat, Nilai hidup kita belum nilai hidup berkualitas layaknya orang-orang yang mendirikan salat. Pesan dia yang ketiga, aqimish shalah. Dirikan salat. Keempat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. Ini tak ada sekarang. Zaman sekarang tak ada. Orang mau baik, baik sendiri. Yang penting saya puasa, yang penting saya salat, yang penting saya pergi haji umrah. Masalah kamu mau masuk neraka bukan urusan saya. Itu bukan sifat orang beriman. Dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Zaman sekarang kalau kita larang orang, dia marah, dia tuduh, kita intervensi. Jangan kamu urus saya, urus saja urusan dirimu sendiri. Dididik orang di zaman modern ini untuk hidup individu, untuk hidup sendiri, tidak lagi menjadi makhluk sosial. Maka jangan heran di halte bis, di stasiun kereta api, di airport, orang bisa duduk 10-10-nya tak ada yang peduli dengan orang lain. Dia punya dunianya masing-masing. Yang satu main game, yang satu chat, yang satu heboh dengan dirinya masing-masing. Dalam Islam tak begitu. Dalam Islam diajarkan ketika bertemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bertemu, mengulurkan tangan. Ketika bertemu, kalau ada baik diajak, kalau tak baik dilarang. Ketika menengok yang tak baik, larang dengan tangan. Tak sanggup dengan mulut, tak sanggup dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Apa maknanya? Ada hubungan interaksi sosial. Nah, ini pesan yang keempat. Engkau sholat, solehkan dirimu. Amar ma'ruf nahi mungkar, soleh sosial. Dalam Islam, soleh pribadi, soleh personal tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Solehnya mesti bersama-sama. Ada satu orang, baik, santun bukan main. Tinggal di dalam kapal yang akan membawa dia ke Tanjung Priuk. 10 orang baik, 100 orang tak baik. Ketika kapal itu tenggelam masuk air, apakah yang 10 itu selamat karena dia baik? Tenggelam semua. Air tak pilih, oh kamu baik, tak saya tenggelamkan. Kamu tak baik, kamu masuk ke dalam yang dalam. Dah, air tak pilih-pilih. Begitu juga dengan umat ini. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah yang ketika dia datang, dia tidak menimpa orang yang zalim saja. Apakah ketika gempa itu menimpa satu tempat, yang rajin salat tak ditelan bumi? Orang yang rajin puasa, yang rajin zakat, yang rajin haji dan umrah, rumahnya tak retak, semuanya kena. Ketika datang tsunami, apa pilih-pilih dia, semua habis dia sapu semua. Oleh sebab itu, apa kata Nabi? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang dari perbuatan mungkar. Kalau itu tak dilakukan, la yushikanna ayyabu'asallahu 'alaikum iqaban. Allah turunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, kemudian kamu berdoa. Berdoalah beramai-ramai. Undangan istighosah kubra, ramai-ramai, pakai baju putih, kain putih, sarung putih, sendal putih, HP putih, semua putih, supaya doa kita kabul. Mari berkumpul beramai-ramai, dipimpin oleh kiai, haji, profesor, segala macam. Tapi doa itu tak dikabulkan Allah. Apa sebab? Tak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadisnya hadis sahih. Summa tad'unahu, kemudian kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak diistijabah oleh Allah. Apa sebab tak diistijabah? Tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pesan yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Skala nasional kita tak punya kuasa, karena kita bukan presiden. Skala provinsi tak punya kuasa juga, kita bukan gubernur. Kabupaten kota juga tak punya kuasa, kita bukan wali kota. Skala kecamatan, kita pun bukan camat. Lalu di mana kuasa kita? Kuasa kita dalam rumah. Kalau sudah di rumah pun sultan tak punya sultah, tak punya kuasa, la haula wala quwata illa billah alin azim. Seorang perempuan punya kuasa, siapa dikuasainya? Anaknya. Seorang suami punya kuasa, siapa yang di bawah kuasanya? Istrinya, anaknya, keluarganya, adiknya, orang-orang yang diperwalikannya. Itu semua di bawah kuasa. Kalau itu pun tak juga kita kuasai, apalagi yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu lihat fenomena, bukan di tempat kita, di mana-mana tempat, malam minggu semua anak perempuan bisa bebas keluar rumah, berbuka aurat, berbagai macam yang dilakukan. Kalau mau, percaya tak percaya, pergilah ke Purna MTQ sana. Purna itu artinya pensiun. Berarti Purna MTQ, pensiun MTQ. dulunya tempat MTQ, sekarang sudah pensiun, jadi tempat maksiat. Jadi dulu ada mengajak Pak Ustadz, bagaimana cara kita menjadikan masyarakat ini yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Kata saya, tak perlu, karena generasi kita di sini sudah ada generasi Qurani. Di mana? Itu tempat musabaqah dulu. Semua yang ada di situ generasi Qurani. Iktikaf sampai tengah malam di situ. Sambil makan jagung. Apakah itu anak orang kafir? Anak orang Yahudi? Anak orang Nasrani? Saya tak bisa jawab, Bapak Ibu pun tak bisa jawab. Kalau mau jawab, adakan, sebarkan angket, buat survei. Berapa persen anak orang Islam? Kok bisa dia keluar? Mati bapaknya, masih ada walinya. Oh, wali kan nanti waktu nikah, anjing perlu diluruskan. Dia punya wali, wali bertanggung jawab. Ketika itu terjadi, maka wali menanggung semua. Tapi kalau tidak, maka terjadilah apa yang terjadi. Ketika azab Allah datang, digali tanah bagus-bagus, mau cari minyak, lumpur yang keluar. Lalu berdoa, berbuih mulut orang Islam berdoa, ya Allah tahanlah lumpur ini, tak berhenti. Apa sebab? Allah Ta'ala menyebut, fala yustajabu lakum, tak dikabulkan doa kamu. Apa sebab? Tak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pesan dia yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Supaya apa? Jangan turun azab Allah. Kelima, wasbir ala ma asabak. Sabar. Mengapa sabar? Karena hidup ini tak semua seperti yang kita inginkan. Kita mau sehat, sakit yang datang. Kita mau tenang, nyaman, susah yang datang. Kita mau kehidupan yang bagus, tak bagus yang datang. Tapi orang beriman itu hebat. Ajaban li amril mu'min. Ajaban, ajib. Menakjubkan. Hebat orang beriman itu. Kata Nabi, ajaban. Apa hebatnya? In asabat husarra syakar. Kalau yang datang baik, bersyukur. In asabat hudarra, sabar. Kalau datang tak baik, dia bersabar. Orang Islam kondisinya dua saja. Antara syukur dan sabar. Ketika dia sanggup itu, maka yang dapat dia baik. Tak selamanya orang baik mendapatkan semua kebaikan. Nabi Muhammad kurang baik apalagi. Tapi dalam hidupnya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal. Khadijah, pada saat dia butuh sokongan, di situ meninggal pamannya, di situ meninggal istrinya. Anaknya empat perempuan, cuma satu yang meninggal setelah dia meninggal. 6 bulan setelah dia meninggal, baru meninggal Fatimah. Anak yang lain meninggal waktu hidup. Belum lagi embargo masyarakat Quraisy. Berapa tahun lamanya Nabi diembargo oleh masyarakat keliling Quraisy, dilempar dengan batu, kotoran, hukuman emosional, moral dan lain sebagainya. Apa yang membuat Nabi kuat? Wasbir ala ma asaba. Sabar terhadap apa yang menimpa. Nabi datang menjenguk seorang perempuan. Perempuan ini anaknya meninggal. Kata Nabi, sabar ya, kata Nabi. Ketika Nabi mengatakan sabar, dia marah. Setelah berapa hari baru dia datang. Ya Rasulullah, saya mohon maaf, kemarin saya tak kenal. Jadi orang dulu pun banyak juga yang tak kenal Nabi. Zaman sekarang tak jumpa, orang tetap kenal, karena baleho banyak. Zaman Nabi tak kenal. Dia bilang, Rasulullah maafkan saya, kemarin waktu anak saya meninggal kamu suruh sabar, saya marah. Sekarang saya sudah sabar ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? As-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Maksud Nabi, kalau mau sabar dulu, kalau sekarang udah basi. Ini kesabaran. Bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Salat, memperbanyak salat, membangkitkan kesabaran. Tak cukup hanya yang wajib, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat istikharah, salat sunat taubat, salat tasbih. Semua itu membangkitkan kesabaran. Berapa hari yang lalu, kemarin malam, ada orang mengirim message, Pak Ustaz, bagaimana caranya sabar? Saya bilang, saya balas, kita hanya menyiapkan cawannya saja. Airnya Allah Ta'ala yang memberi. Siapkan tempatnya, Allah beri. Apa tempatnya? Salat. Berbanyak salat, lalu Allah akan turunkan kesabaran. Mengapa sabar tak datang? Cawannya tak siap. Cawannya siap, bocor. Oleh sebab itu siapkan dia, maka Allah akan datangkan kesabaran. Di mana letaknya? Di hati. Ada alat pengukurnya? Belum. Belum dapat diukur. Dan kita berdoa kepada Allah supaya jangan sampai ada alat scan sabar. alat scan untuk menengok ada paru-parunya bocor sudah ditemukan. Saya waktu haji ada pemeriksaan gratis untuk periksa paru-paru. Banyak petugas yang perokok berhenti. Ketika diperiksa ditunjukkan, "Pak, berhenti ya, ini paru-paru Bapak sudah berasap." Berhenti. Tapi alat scan sabar belum ada. Andailah ada alat itu lalu dipasang di pintu rumah sakit Zainab. Setiap orang yang sabar berbunyi dia, "Tet," berarti sabar. Giliran lewat ustaz tak bunyi. Berarti ustaz tak sabar. Oleh sebab itu kesabaran itu hanya milik yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya? Wasbir ala ma asaba. Sabarlah engkau atas semua yang menimpamu. Adakah orang yang tak ditimpa musibah dalam hidup ini? Tak. Kalau ada orang berpemahaman, "Saya sudah salat, saya sudah puasa, saya sudah haji umrah, saya sudah tahajud, saya sudah mendekatkan diri kepada Allah, mengapa Allah masih menimpakan juga?" Pertanyaan orang yang tak faham. Karena semakin mendekatkan diri kepada Allah, Allah semakin uji. Oh, kalau begitu tak usah kita dekatkan biar jangan diuji. Bukan begitu cara berpikirnya. Kita laksanakan, datang, sabar. Mengapa begitu? Wasbir ala ma asaba. Sabar terhadap apa yang menimpa. Keenam, wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajah. Palingkan wajah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan pula berjalan dengan angkuh dan sombong. Angkuh, sombong, memalingkan wajah. Bagaimana memalingkan wajah? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Kita tegur, hidungnya saja yang menyaut. Angkuh dan sombong. Oleh sebab itu jangan angkuh dan sombong. Mengapa begitu? Karena angkuh dan sombong hanya milik Allah. Salah satu sifat Allah, al-mutakabbir, yang layak untuk sombong Allah. Oleh sebab itu dalam hadis Qudsi disebutkan, al-kibriya'u ridai. Keangkuhan, kesombongan itu pakaianku, kata Allah. Siapa yang mencabut itu, maka berarti dia sudah mengambil milik Allah Subhanahu wa taala. Tak layak kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Manusia yang sombong, manusia yang tak sadar. Ketika Allah cabut, jangankan kekuasaannya, jangankan harta bendanya, untuk menutupkan kelopak matanya pun dia tak lagi sanggup. Bapak Ibu di rumah sakit ini mungkin selalu menengok orang yang mati. Menutupkan matanya pun tak sanggup. Kalau ada orang mati sanggup menutupkan matanya, ibu-ibu pun lari, takut. Tak sanggup menutupkan mata saja tak sanggup. Terakhir ketujuh, waqsid fi masyika, sederhana. Jangan berlebih-lebihan dalam hal berjalan, dalam hal bersuara. Mengapa tak disebut sederhana dalam hal harta, sederhana dalam jabatan, sederhana dalam berjalan, sederhana dalam suara? Maknanya ini contoh yang terdekat. Terdekat pada diri kita yaitu bersuara. Jangan terlalu keras, jangan pula terlalu kecil sampai tak terdengar orang. Berjalan jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu pelan. Ini contoh saja. Apa maknanya? Bersikap dalam hidup tidak terlalu berlebihan. Biasa-biasa saja. Jangan terlalu berlebihan, jangan pula terlalu kekurangan. Ini selalu diajarkan dalam Islam. Dalam bersedekah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan terlalu irit, jangan terlalu pelit, jangan terlalu kikir. Wala tabusutha kullal basti. Jangan pula semuanya mau disedekahkan sampai tak ada kebutuhan yang wajib. Dalam segala hal orang beriman diajarkan untuk bersikap sederhana. Perbuatan, ucapan, langkah kaki, bersuara pun bersuara yang selayaknya saja. Nah, itulah tujuh pesan. Ketujuh pesan ini hanya bisa disampaikan oleh laki-laki yang punya kuasa. Kalau laki-laki yang model ini tak akan bisa menyampaikan. Jangankan tujuh, satu pun tak sanggup. Apa sebab? Lidah sudah terkunci. Mulut terkunci, lidah sudah beku, tak langsung sanggup lagi. Jangankan berbicara, tak sanggup. Jadi oleh sebab itu, tujuh pesan ini bisa dilakukan oleh laki-laki yang menunaikan kewajiban. Itulah yang kita kaji. Bagi laki-laki menjadi sadar, bagi perempuan tahu dia, oh ini kewajiban laki-laki yang mesti ditunaikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah. Sebagaimana biasa kita lanjutkan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema kita ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih kepada bapak dan ibu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.